كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك وبرحمتك علما وتوفيقا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فالله سبحانه وتعالى كيف سمموها كم سمموها أنبأ يا رب العالمين agar engkau memberikan kami nikmat berupa ilmu yang bermanfaat, amalan saleh dan rezeki yang halal ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin, undanglah makhluk-makhluk engkau yang menunjukkan bahwa engkau adalah Maha Satu. Undanglah mereka kaum muslimin dari bangsa jin dan manusia untuk semakin menghadiri majlis yang menyebutkan asma dan sifat-Mu, yang menyebutkan kalam engkau, yang menyebutkan keagungan kalam engkau ya rabbal alamin. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Isan seri ke-14. Kita sekarang sampai ke ayat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 di surat Al-Baqarah. Kecil aja. Ayat 26 dan 27 di surat Al-Baqarah insyaallah. Di surat Al-Baqarah insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan pembahasan ini sebelumnya pembahasan ini akan ada ketersambungan dengan pembahasan tentang ayat-ayat munafikin. Pembahasan ayat ini ada nyambungnya dengan pembahasan ayat-ayat tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, bismillah. Kita akan memulai tafsir ayat 26 dan 27. Innallaha la yastahi ayyadhrima mathala. Inna di sini dimulai ayat ini dengan harf inna. Yang inna di sini nafiah. Afwan, di sini inna kok nafiah? Inna di sini harf ya musyabbah bil fi'il. Inna di sini harf musyabbah bil fi'il yang menunjukkan ta'kid, yaitu penguatan. Penguatan terhadap jumlah atau kalimat yang ada setelahnya. Waalaikumsalam. Jadi inna di sini gunanya untuk mentakid atau menguatkan jumlah atau kalimat yang ada setelahnya. Makanya diterjemahkan sesungguhnya. Diterjemahkan sesungguhnya. Sesungguhnya Allah. Lafal jalala Allah. Kita sudah mengetahui khilafiyah masalah apakah lafal jalala Allah ini ada asalnya dalam bahasa Arab atau memang benar-benar murni sudah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala menamakannya tanpa ada derivasi. Tapi yang lebih sahih bahwasanya Allah itu berasal dari ilah, yaitu sesembahan yang disembah. Innallaha, sesungguhnya Allah. Lafal jalala Allah di sini posisinya dalam i'rab sebagai dia mansub sebagai isim terhadap inna. Sesungguhnya Allah la yastahi. La yastahi tidak apa di sini, tidak segan atau tidak malu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan rasa segan, menafikan malu untuk dirinya Subhanahu wa taala, tetapi ini dalam konteks tertentu. Di konteks lain atau di teks lain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga malu jika apa? Seorang hamba berdoa kepadanya dengan tulus kemudian tidak memberikannya, yaitu memberikannya sifat nol. Nah, berarti di sini apakah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala malu? Ya, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala malu telah ditetapkan oleh rasulnya. Ya. Tapi di sini menafikan dalam konteks tertentu. Sesungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu membuat perumpamaan berupa ayyadhrima mathala. Coba hari yang tuh baca ayat ini innallaha la yastahi ayyadhrima mathala ma ba'udatan fa ma fawqaha situ aja. Coba baca. Nah, antum baca ayyadhrima antum bacanya. Sedangkan dhad bukan huruf qalqalah ya kan? Yang sahih mana? Ayyadhrima mathala. Ya, bukan gitu Syekhul Islam. Yadriba mathala. Nah, bukan yadriba. Kita mungkin terbiasa yadriba. Tapi yang sahih adalah yadriba. Tanpa ada qalqalah, enggak ada qalqalah. Yadriba itu salah. Yang sahih ayyadhrima mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. La yastahi ayyadhrima mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu atau sebelumnya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Saleh diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dan juga dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Lamma daraballahu subhanahu hadainil mathalaini lil munafiqin ya'ni mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara wa qawlihi al-qasibi minas sama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, dua permisalan dalam surat Al-Baqarah sebelumnya, membuat dua permisalan untuk orang-orang munafik, yaitu apa permisalannya? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka itu seperti orang yang membakar atau mengobarkan api dan seterusnya. Dan juga firman Allah au kasaybi minas sama, atau permisalan mereka itu seperti hujan dari langit dan seterusnya. Dua permisalan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama, di ayat-ayat awal surat Al-Baqarah yang jumlahnya 286. Dua permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala itu turun di periode Madinah. Oke. Nah, kemudian dan juga ini turun di periode Madinah ayat ini. Nah, kemudian setelah orang-orang munafik dan juga orang-orang kufar mereka mendengar ayat ini, dua ayat permisalan terhadap orang-orang munafik yang jumlah dua ini, mereka berkata, qalu Allahu ajallu a'la min an yadribal amsal fa anzalallahu hadhihi al-ayat. Allah sekarang mereka berkata, orang Yahudi terutama, mereka berkata Allah itu lebih agung dan lebih tinggi daripada mendatangkan permisalan seperti ini. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu mereka meremehkan permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, yang benar ini. Apa benar ini kalam Allah, gitu kata mereka. Kenapa Allah Rabbul Alamin membuat permisalan seperti ini? Permisalan yang ya bukankah ini kalam manusia mungkin ini, kata mereka. Itu saking apa? Saking membangkangnya mereka. Mereka mengingkari setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, mereka mengingkari permisalan itu dalam artian dengan alasan apa? Dengan alasan masa kayak gini kalau Allah sih gitu. Dan meremehkan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman innallaha la yastahi ayadrib mathalan. Jadi ini ada asbabun nuzul yang mungkin tidak khusus berkenaan dengan individu tertentu, tetapi umum terhadap kaum tertentu pada saat itu, yaitu kaum Yahudi dan munafikin, yang mana mereka ketika mendengar ayat mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara dan juga auqasibi minas sama fihi dhulumat, sampai akhirnya mereka langsung mengingkari begitu saja dengan alasan, karena dapat alasan mereka, alasannya apa? Masa sih Allah pencipta langit dan bumi membuat permisalan seperti ini? Allah lebih agung daripada sekadar membuat permisalan seperti ini. Yang membuat permisalan itu biasanya manusia, gitu mereka. Premisnya seperti itu. Maka kesimpulan mereka adalah ayat-ayat ini bukan dari Allah. Padahal mereka tahu bahwasanya ayat-ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Cuman mereka membangkang dan dengan ta'assub atau fanatisme mereka terhadap ras dan juga kesombongan mereka, mereka pun mengingkari dua ayat itu dengan alasan yang mereka buat-buat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Kemudian juga dikatakan oleh asbabun nuzul lain, riwayat lain oleh Al-Hasan dan juga Qatadah, mereka berkata, dan juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, mereka berkata, "Lamma dzakarallahu adz-dzubaba wal 'ankabut fi kitabih wa dharaba lil musyrikin bihil matsal dhahikatil yahud wa qalu ma yushbihu hadza kalam Allah fa anzalallahu hadhihi al-ayah." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzubab, apa dzubab? Lalat. Ya. Kemudian menyebutkan juga 'ankabut, laba-laba, permisalan rumah-rumah laba-laba dalam kitabnya itu Al-Qur'an. Ketika menyebutkan itu, ketika menurunkan ayat-ayat itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberi permisalan bagi orang-orang musyrikin, maka orang-orang Yahudi tertawa. Mereka tertawa mereka dan menertawai permisalan itu dan menertawai Nabi Muhammad dan menertawai Al-Qur'an. Dan mereka berkata, "Ma yushbihu hadza kalam Allah." Ini enggak ada miripnya sama kalam Allah. Maksudnya enggak ada miripnya dengan kitab yang kami punya. Kitab yang kami punya dari Taurat yang sudah diubah-ubah oleh beberapa generasi sebelum mereka. Dan diubah oleh mereka juga, mereka membanggakannya dan merendahkan, meng-underestimate Al-Quran. Dia mengatakan ma yushbihu kalam Allah. Ini enggak mirip dengan kalam Allah. Kalam Allah itu seperti apa? Seperti yang ada di kitab kita. Gitu maksudnya. Jadi antum ini ya Muhammad, udah berhenti aja dengan kalam-kalam itu. Kalam kita yang benar. Kalam Allah itu ada pada kita. Ya. Padahal mereka tahu bahwasanya itu kalam Allah. Nah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Jadi itu sebab kenapa ayat ini turun. Itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai permisalan. Dan permisalan tersebut ditujukan kepada orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang Yahudi dan seterusnya. Nah, mereka pun tetap mengingkari. Makanya nanti akan ada ayat yang akan ada di bagian ayat ini yang menjelaskan bagaimana manhaj orang kafir dalam menyikapi permisalan dalam Al-Quran dan bagaimana manhaj orang beriman dalam menyikapi permisalan dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi. Ada juga qiraat yang menyebutkan yastahi dibaca yastahi tanpa ada ya. Ada yang membaca seperti itu. Tapi kita membaca yastahi ayyab riba matala. Yastahi. Kemudian la yastahi dinafikan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu, tidak segan. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, Ummu Sulaim telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Innallaha la yastahi minal haqq. Itu ingat itu. Innal, sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran. Oke, itu ingat lafal itu, "Ya Rasulullah," kata Ummu Sulaim, "innallaha la yastahi minal haqq." Itu aja. Kalimat itu dari kalimat Ummu Sulaim. Nah, sekarang permasalahannya ada sifat Allah, salah satu sifat Allah haya. Bukan hayy. Hayy itu hidup. Tapi ada haya, masdar haya. Nah, di sini sifat yang diisbatkan dan juga dinafikan di beberapa sisi. Kalau dinafikan la yastahi minal haq. Tidak malu akan kebenaran. Di sini tidak malu akan membuat permisalan yang kecil sedikit pun. Tapi sekarang apakah ada malu dinisbat kepada Allah? Ada hadisnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana manhaj kita? Bahwasanya malu yang disifatkan untuk Allah itu sesuai dengan keagungannya. Kita tidak mengkiaskan malu yang dinisbatkan kepada Allah sebagai sifatnya dengan malunya makhluk manusia atau jin. Jadi beda. Dan kita tidak layak untuk berpikir bagaimana, bahkan tidak boleh untuk berpikir bagaimana malunya Allah dan sebagainya dikiaskan kepada para manusia. Itu akan nanti jadinya tasbih, menyerupakan sifat manusia dengan sifat Allah, atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia. Dan itu nanti kalau misalnya terus-menerus dipikirkan, lama-lama terjerumus dalam syirik rububiyah juga masuknya. Kepada syirik rububiyah. Nah, jadi al-haya, malu, ini juga dinisbatkan kepada Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak disesuaikan dan tidak disamakan, diserupakan dengan malunya manusia. Innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak segan untuk apa? Ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Untuk membuat doroba yadribu aslinya artinya apa? Memukul. Tetapi di sini ketiga lafal atau frase doroba ditambahkan misal artinya membuat permisalan, bukan memukul permisalan terjemahnya, membuat permisalan. Ayyab riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Mathala di sini sebagai maf'ul. Maf'ulun bih. Tidak segan untuk membuat permisalan mathalam ma ba'udatan. Ma ini zaidah tambahan untuk mentakkid, menguatkan. Tidak segan untuk memberikan permisalan apapun semacam ba'udoh sekalipun. Ba'udoh artinya apa? Nyamuk ya. Ba'udoh wazannya adalah fa'ula. Ma ba'udotan. Di sini ma ba'udatan dikatakan oleh tafsir Al-Aisar, huruf ma di sini adalah isim nakirah yang berarti, berarti ini ma ini isim atau huruf? Huruf. Isim, ya. Yang berarti sesuatu apapun. Kalau misalnya dalam English itu seperti any. Any, any apa gitu. Anything, any, anyone. Any mosquito, mosquito. Ya. Dan berarti sesuatu apapun yang juga dipakai sebagai permisalan. Atau ma di sini sebagai tambahan, tidak mempunyai arti melainkan makna apa? Penguatan. Sedangkan ba'udhah kedudukannya sebagai maf'ul bih atau objek kedua. Gimana objek kedua? Siapa yang bisa mentaklil? Siapa yang bisa menjelaskan? Di sini ba'udhah sebagai objek kedua. Objek pertama yang mana? Masalan, ya. Ayyab riba masalan, objek pertama. Masalan ma. Masalan ma artinya permisalan apapun. Kemudian objek kedua ba'udhatan. Berarti daraba yadribu di sini adalah fi'il, kata kerja yang membutuhkan dua objek maf'ulain. Yata'adda ila maf'ulain. Kata ba'udhah adalah bentuk tunggal dari ba'ud. Ini kan kata ba'udhah bentuk tunggal dari ba'ud. Nah, ba'ud walaupun di sini ada ba'udhah, ada ba'ud. Ada lafal ba'udhah, ada ba'ud. Bedanya ba'udhah itu bentuk singular. Kalau ba'ud itu ismul jama' atau ismul jins, menunjukkan jenis atau jama'i. Padahal dikurangi tak, tetapi malah justru menunjukkan jenisnya keseluruhan. Itu bedanya. Seperti baqarah itu menunjukkan satu, singular. Tapi kalau misalnya baqar itu menunjukkan jenis sapi secara keumuman. Contoh lain tufahah, apple. Tapi tufah dia menunjukkan apples, apples. Contoh lain burtuqol dan burtuqolah dan seterusnya. Lafzoh dan lafz. Nah, ba'udatan. Ba'ud adalah bentuk, ba'udah adalah bentuk tunggal dari ba'ud yang artinya serangga-serangga kecil semacam kutu, atau kita mengenalnya kalau zaman sekarang sebagai nyamuk. Tapi bisa apapun. Apapun yang kecil bentuknya dari serangga itu ba'udah. Ba'udah. Nah, ba'udah itu wazannya dalam sharaf fa'ulah. Kalau kita belajar sharaf, ba'udah fa'ulah. Dari kata ba'adah, yaitu idza qata'al lahma. Yaitu jika dia memotong lahm, daging. Ba'adah itu artinya memotong daging. Nah, dinamakan. Jadi ba'ad itu kan artinya apa? Setengah. Ya kan, ba'ad. Nah, dikatakan ba'udah itu karena apa? Karena saking kecilnya, setengah, setengah dari keutuhan, seolah-olah setengah dari keutuhan, saking kecilnya. Ya. Sesungguhnya Allah tidak segan untuk membuat permisalan apapun. Walaupun itu ba'udah, fama fauqaha. Sekarang atau apa yang lebih rendah dari itu diterjemahkan di sini? Apa yang lebih rendah dari itu? Sekarang lihat fama fauqaha. Fauqa artinya apa? Atas kan. Tapi di sini terjemahkan lebih rendah daripada itu. Gimana ini? Yang salah terjemahnya atau gimana? Bisa dilihat gimana? Atau kita yang salah? Fama fauqaha. Gimana? Ba'udatan fama fauqaha. Atau sekarang permasalahannya di fauqa di sini. Fa, fa di sini bermakna ilah. Ke, ya. Baik. Fauqa maknanya di atas. Tapi kok di sini lebih rendah daripada nyamuk? Maksudnya lebih kecil daripada nyamuk. Ada yang paham maksudnya? Ya, ini di atas dari segi level kerendahannya. Maksudnya lebih, lebih rendah lagi daripada itu levelnya. Lebih kecil lagi daripada itu. Jadi kan ba'udhah dinamakan ba'udhah kenapa? Karena saking kecilnya. Nah, fama fauqaha atau yang lebih. Lebih apa? Lebih atas lagi level kekecilannya daripada ba'udhah. Gitu maksudnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Allah tidak segan untuk memberikan permisalan berupa nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk dengan lafal fama fawqaha. Ya. Hal di sini kembali ke ba'udhah. Dan ba'udhah tadi sudah kita katakan ba'udhah itu dinamakan ba'udhah karena saking kecilnya. Nah, di sini tidak dimaksudkan di sini walaupun ada penafsiran begitu, tidak dimaksudkan dari fama fawqaha yaitu yang lebih besar dari nyamuk, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi fawqa di sini fawqa di atas level kekecilan nyamuk yang lebih kecil dari itu. Nah. Ya. Begitu maksudnya. Fama fawqaha. Fa ammal ladzina kafaru fa ammal ladzina amanu. Fa'ammal ladina amanu. Fa di sini fa istinafiyah. Kemudian amma harfu syart. Ya. Fa'ammal ladina amanu fa'ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Fa ini istinafiyah, kalam baru atau maksudnya tema sedikit, tema baru. Kemudian amma syarat. Kemudian alladina isim mausul. Adapun amma itu artinya adapun. Adapun alladzina, orang-orang yang. Jadi alladzina ini isim mausul dan alam mausul fikir. Isim mausul itu umum, yaitu keumuman orang-orang beriman. Beriman. Alladzina amanu faya'lamuna. Faya'lamuna. Nah, fa ini fa untuk jawab amma. Jadi ingat di sini, adapun orang-orang beriman, maka ya'lamuna. Mereka tahu. Mereka mengilmui annahul haqqu mir rabbihim. Annahul haqq, bahwasanya itu. Annahu al-haqq. Bahwasanya itu adalah al-haqq, kebenaran. Fa ammal ladzina amanu, adapun syarat orang-orang yang beriman. Fa, jawab untuk syarat amma, maka mereka ya'lamun, mengetahui annahu, apa yang diketahui, annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya itu, yaitu itu bang, annahu harf itu ta'kid, kemudian hu isim isim anna. Nah, hu di sini kembali ke mana? Masalan, boleh masalan ya, bahwa saya permisalan itu, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Al-haq di sini khobar untuk anna. Ya, makanya marfu. Annahu al-haqqu mir rabbihim. Dari rabb mereka. Him di sini kembali mana? Alladzina amanu. Bahwasanya permisalan itu adalah al-haq. Coba di sini lihat, anna kemudian hu kemudian al-haq. Itu jadi kalimat annahu al-haq, ya kan, annahu al-haq. Anna ta'kid, hu dhamir, kembali ke masa, bahwasanya permisalan itu adalah al-haq, kebenaran. Coba di sini al-haq, kalau misalnya kita pernah belajar nahwu mubtada dan khobar atau inna wa akhwatuha kana wa akhwatuha, biasanya khobar itu biasanya nakirah. Tapi ini tidak nakirah. Mereka ma'rifah dengan ayat alif lam. Nah, ini yang sudah pernah belajar kamu ngerti ini. Biasanya mubtada dan khobar, lembab mubtada khobar, inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, itu ada mubtada atau isim dan kemudian ada khobar. Nah, khobar biasanya itu atau hampir semuanya itu untuk khobar ini nakirah. Eh, tapi di sini diperlihatkan al-haq di sini adalah ma'rifah. Kenapa begitu? Kalau misalnya saya bilang dalam bahasa Inggris, sudah pernah saya katakan, you are a student, Noviansyah, Indrawan, siapa namanya tuh? Saputra Noviansyah. You are a student. Nakirah berarti a student. Anta talibun. Anta talibun. Itu artinya you are a student. Itu menunjukkan ya udah. Nakirah kamu adalah student. Udah biasa. Tapi ketika anam tiba-tiba mengatakan, you are the student. Kamulah sang. Ya, ada pengagungan. Maka biasanya khobar, jika khobar tersebut ada alif lam atau nakir atau ma'rif, ada alif lam, biasanya alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif, maka seringkali itu adalah bentuk pengagungan terhadap khobar tersebut. Berarti bahwasanya permisalan itu adalah sang kebenaran yang benar. Kemistrinya dapat gak antum? Ya, antum makanya sering belajar muraja'an lahu dan sorof. Itu penting itu untuk memahami Al-Quran. Annahul haqqu min rabbi min rabbihim, dari Rabb mereka. Hem di sini kembali ke alladzina amanu. Berarti Allah Subhanahu wa taala maksudnya annahul haqqu min Allah. Sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini dalam fa'ammal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, itu cari fi'il di dalam kalimat itu. Fikri, tangannya benar fikri. Fi'il dalam fa'ammal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Fi'il dalam itu ada fi'il apa? Pertama apa? Amanu, kemudian yang kedua ya'lamun. Baik. Amanu ya'lamun. Amanu fi'il apa? Jawab. Yang sudah belajar jawab. Fi'il madhi. Ya'lamun fi'il mudhari. Pada asalnya fi'il madhi itu menunjukkan lampau. Kalau fi'il mudhari menunjukkan sekarang atau nanti. Oke. Tapi di sini sekarang. Maksudnya sekarang ya'lamun sekarang. Nah, kenapa begitu? Adapun orang-orang yang telah beriman, maka mereka mengetahui. Kenapa? Di sini ada perbedaan dua ini. Beriman dulu baru mengetahui bahwasanya permisalan ini hak dari Rabb-nya. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang baru masuk Islam itu enggak bisa memahami Al-Qur'an dengan pemahaman ilmiah, belum. Melainkan dia harus beriman dulu pada Allah benar-benar, kemudian dia baru tadabbur Al-Qur'an sampai dia mengetahui ilmu. Adapun orang yang belum beriman, kemudian dia mentadabburi Al-Qur'an, dia tidak akan menganggap ini hak. Ngerti enggak di sini? Nazamnya gini-gini. Jadi fa ammal ladzina amanu itu fi'il madhi, menunjukkan masa lampau. Oke. Ya'lamun itu menunjukkan sekarang. Mudhari', ya kan? Nah, kenapa kok seperti itu? Padahal bukankah selayaknya jika awalnya fi'il madhi kemudian harus selain fi'il madhi. Fa ammal ladzina amanu fa'alimu annahu al-haq, itu misalnya. Tapi ternyata di sini enggak. Fa ammal ladzina amanu lampau. Fa ya'lamuna. Nah, fa di sini juga kan jawab. Berarti tertib di sini menunjukkan hal yang ya'lamun itu terjadi setelah amanu. Maka orang yang alim tentang Al-Qur'an, dia harus pasti berawal dari keimanan terlebih dahulu. Enggak mungkin orang yang belum beriman terhadap Allah, ya, yang belum beriman kepada Allah dan belum masuk Islam atau belum beriman dengan sebaik-baik iman, dia kemudian alim tentang Al-Quran. Enggak. Beriman dulu. Ini kan yang ilmunya ini untuk apa? Bukan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala ada, bukan. Tapi ilmu bahwasanya permisalan-permisalan itu hak dari, dan permisalan itu salah satu bagian dari ulumul Quran. Dan permisalan itu salah satu karakteristik Al-Quran. Kalau bukan sebuah global Al-Quran, bukan. Tetapi mendalami Al-Quran. Jadi orang kalau mendalami permisalan tentu mendalami Al-Quran. Karena permisalan itu bukan sesuatu yang remeh. Sesuatu yang dalam permisalan itu. Ia ada kiasan-kiasan. Maka jika seseorang mentadaburi dan mengikuti kajian tafsir Al-Quran, tapi dia dalam kalbunya enggak beriman kepada Allah atau kurang imannya, dia enggak bisa. Oleh karena itu kajian yang paling penting untuk mentajdid iman sebelumnya itu kajian tafsir dan akidah. Mentajdid iman dalam artian dia benar-benar harus ikhlas sebelumnya. Harus ikhlas dan niatkan lillahi ta'ala benar-benar. Nah, benar-benar dijernihkan dulu, baru setelah itu belajar Al-Quran dan mendalaminya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia mengilmui apa yang dia pelajari. Kalau misalnya enggak sebelumnya itu ikut-ikut aja, udah ikut aja. Ikut datang tapi enggak mentajdid niatnya, enggak memperbarui niatnya, enggak membersihkan kotoran-kotoran dalam kalbunya. Maka enggak dapat. Ya walaupun dapat sekadar wawasan, enggak ada manfaatnya kemudian. Nah itu isyarat dari sini, fa'amma alladzina amanu, beriman dulu benar-benar. Dan iman yazid wa yanqus, ya kan? Yazid wa yanqus. Nah makanya di sini fa'amma alladzina amanu, bukan fa'amma alladzina aslamu. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam itu mereka akan mengetahui, mengilmui bahwasanya itu kebenaran, enggak. Tapi orang yang beriman itu lebih deeper, lebih dalam daripada Islam. Jadi benar-benar beriman, dan iman itu amalan qalbiyah, amalan qalb di sini. Berarti benar-benar harus di sini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'rifat dan ilmu padanya. Walaupun yang sekedar Islam misalnya atau berlabel Islam saja, ya. Nah, tapi enggak berniat mentajdid imannya dalam kajian Qur'ani dan seterusnya, enggak dikasih sama Allah. Walaupun dikasih wawasan, taib dikasih wawasan. Sekarang berapa banyak orang yang memahami tajwid? Banyak kan? Banyak sekali, dan mereka orang muslimin alhamdulillah. Tetapi apakah mereka ketika membaca Al-Qur'an mereka merasakan Al-Qur'an itu? Belum tentu. Hatta 30 juz. Walaupun 30 juz. Belum tentu merasakan benar-benar isi dalam Al-Qur'an itu, belum tentu. Dan memang paling sesuatu yang paling sebenarnya agak menjengkelkan jika ada seorang yang hafal 30 juz kemudian menjadi imam tapi tajwidnya itu amburadul sehingga seharusnya tidak layak dijadikan imam, sholatnya batal. Maksudnya Al-Fatihahnya enggak benar apalagi seterusnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Tajwid dan semacam itu semacam usul. Nah, adapun yang ini prakteknya, furu'nya, cabang-cabangnya, qiraat dan seterusnya. Jadi kalau misalnya orang tidak mendahului tahfiz dengan tajwid, maka bakal kacau. Ya, tentu nanti pertanggungjawabannya ada sendiri. Ya, karena kenapa? Karena ketika orang sudah melabeli hafiz 30 juz, tapi kemudian tajwidnya luar biasa di bawah standar, itu orang-orang akan tertipu, orang-orang keumuman kaum muslimin akan tertipu dengan itu. Sementara keumuman kaum muslimin lebih mementingkan nada dibandingkan dengan kualitas. Dan ini kesalahan. Sebenarnya orang-orang yang mengerti tajwid itu tahu mana siapa yang salah, siapa yang benar. Maksudnya ada orang yang biasa bacanya, kedengarannya lafal biasa, tapi ternyata dia benar. Tapi ada orang yang luar biasa bacaannya, nada apa, wah luar biasa nadanya mengikuti misalnya para masyayikh, tapi ternyata luar biasa salahnya. Walaupun suaranya bisa dan seterusnya bisa membuat dengan nazom-nazom, bahkan bisa meniru banyak nada para masyayikh, tetapi ibrah dalam Al-Qur'an itu bukan untuk nadanya, melainkan waratil Qur'ana tartila, itu hak-haknya kan. Ya. Ala haqqu tilawatihi, itu tafsirannya banyak memang. Namun ada tafsiran yang paling dekat itu adalah pentadaburan makna. Haqqu tilawatihi. Pentadaburan makna kemudian diamalkan, itu haqqu tilawatihi itu. Nah, jadi kalau misalnya mau mengilmui Al-Qur'an, itu tidak sekadar zahir tajwidnya saja, melainkan dia harus, kalau mau sama mengilmui, dia harus apa? Benar-benar mempelajari tafsir dan sebelumnya mengoreksi kalbunya. Karena kalbu yang kotor itu Al-Qur'an tidak bertempat padanya. Meskipun hafalan yang banyak. Karena hafalan kadang bisa aja lisan. Kemudian terbiasa. Ya Allah kasih karunia, walhamdulillah pahalanya banyak tetap. Tapi bagaimanapun kalau misalnya maksimal itu jauh lebih sempat. Orang yang hafiz, yang hafal Al-Qur'an banyak, itu jauh lebih sempat mentadaburi Al-Qur'an dibandingkan yang tidak hafiz atau yang tidak hafal. Kenapa kalau misalnya hafal, masya Allah, antum misalnya, antum hafal juz amma saja misal, alhamdulillah itu kenikmatan besar. Juz amma hafal full dah dari An-Naba sampai An-Nas. Itu antum berarti lebih sempat dalam tadabur dibandingkan dengan yang hanya hafal Al-Masad sampai An-Nas saja. Berapa ayat itu? Empat surat. Tetapi orang yang hafal 4 surat saja namun dia mutqin dalam tafsir, itu lebih berpotensi tadabur dibandingkan yang hafal 1 juz tapi tidak mengerti apapun di dalamnya. Ya, dan tadabur itu amalan qalbi, kemudian amalan jasad. Karena ketika mengamalkan Al-Qur'an itu sama dengan tadabur. Misal faida faraqu tafan sab. Artinya kita tahu, tafsirannya tahu. Jika walaupun sebagian menafsirkan ulama faida faraqu tafan sab bis shalah. Jika kamu dalam waktu leisure time, kosong waktunya, free time, maka isilah dengan salat. Ada yang menafsirkan seperti itu misalnya. Kemudian itu kan tadabur, tafsir. Kemudian kita menunaikan sholat mutlak. Maka itu tadabur itu. Sholat mutlak itu sendiri adalah tadabur dan hasil dari pentadaburan pertama, yaitu memaknai fansob di sini dari tafsiran para salaf. Maka itu tadabur. Jadi hasil dari kebaikan hasil dari kebaikan tadabur adalah tadabur. Begitu ya. Nah, ya itu lebih baik daripada sekadar melafalkan. Ya kan? Nah, sekarang melafalkan tanpa mengimani itu munafik. Nah, melafalkan tanpa memahami itu jahil. Iya enggak? Melafalkan tanpa memahami itu jahil tetap. Walaupun dia melafalkan dan berpahala, tapi satu sisi jahil. Oleh karena itu tafsir itu kajiannya selayaknya setiap muslim tanpa kecuali itu punya kajian tafsir. Dan bukan yang model apa namanya tematik atau beda-beda tukang ini apa. Tapi urut. Dan dihafal ayatnya yang ditafsirkan. Ya. Ada yang tafsir global boleh, yang sekarang kita bukan tafsir global tapi lebih terperinci. Nah, di sini ingat nazamnya fa ammal ladzina amanu, beriman dulu. Fa ya'lamuna annahul haqq. Ini juga banyak faedah dari fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna. Faedah dari ini, faedah yang tersirat itu banyak. Nah, kita mengungkap faedah tersirat dari lafal amanu dan ya'lamun itu tidak secara zahir kita permainkan dengan cara mengetahui amanu itu fi'il apa, ya'lamun itu fi'il apa. Kemudian mengetahui kegunaan dari fi'il madhi itu untuk apa, lampau. Kegunaan ya'lamun fi'il mudhari dari untuk apa, sekarang atau masa depan. Itu menunjukkan betapa bahasa Arab sangat-sangat membantu dalam memahami Al-Quran secara mutlak, semua ayat. Sangat-sangat membantu. I'rab, nahu, sorof itu sangat-sangat membantu. Oleh karena itu jika seseorang mau benar-benar mentadaburi Al-Quran, selagi dia ikut kajian tafsir atau selagi dia ikut banyak kajian atau kajian yang lain para asatidzah, para masyayikh, maka dia layak belajar bahasa Arab dan juga layak dia belajar tafsir secara urut. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Misalnya per minggu seperti ini, ketinggalan yang satu gak masuk atau gak pernah dengerin rekamannya atau gimana, itu ketinggalan, dia kesian. Dia telah kehilangan nasib yang banyak. Nah sekarang kalau misalnya nih, kita bisa merasakan, misalnya kita datang ke kajian ini, pertama kita tidak benar-benar mengikhlaskan dulu. Misalnya datang aja asal, akan terasa bedanya dengan ketika antum dari awal sudah bersiap, Bismillah harus ikhlas dulu, Bismillah. Itu akan terasa. Akan terasa bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ikhlas itu akan memberikan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Dan misalnya kita ketika pemateri itu berkata suatu faedah, antum bisa mengembangkannya dengan sendirinya, itu berkah itu. Karena berkah itu artinya ziyadah, tambahan. Ketika Allah memberkati ilmu antum, itu antum akan bercabang dengan sendirinya ilmu-ilmu antum, berkah itu. Tapi ketika misalnya stuck gitu, banyak pikiran, kemudian tidak ikhlas dan sebagainya, itu mandek. Walaupun pinter, seringkali mandek, enggak kayaknya enggak bisa. Dan mungkin juga karena ada syaitan di baliknya atau melihara syaitan. Bisa jadi. Jadi syaitan menghubuskan supaya dia cepat tidur atau semacamnya dan jangan sampai kepikiran Al-Qur'an. Karena apa? Kajian tafsir itu kajian paling dibenci oleh syaitan. Iya. Apakah kajian akidah? Belum tentu kajian akidah. Itu kadang orang akidahnya kajian akidah kadang kita memblack, memblack itu apa Indonesia sih? Membelah, membelah, mengupas tentang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seterusnya. Itu kadang-kadang ada disertai apa? Disertai kebencian terhadap kaum muslimin. Bukan nasihat, kadang. Maka syaitan menghembuskan. Tapi kalau kajian Al-Quran, kita membaca Al-Quran saja itu syaitan sudah tidak suka. Membaca ayat saja, syaitan, apalagi surat Al-Baqarah. Apalagi surat Al-Baqarah. Nah, makanya ada beberapa teman yang antipati terhadap kajian tafsir Al-Aisyah ini. Sejujurnya, ada. Yang gak berani. Ketika datang mau kajian tafsir Al-Aisyah, keluar, di luar. Gak mau masuk. Kenapa? Ternyata ada jin di dalam tubuhnya. Gak mau, gak berani. Bahkan mau mual langsung. Termasuk juga tafsir As-Sa'di, padahal yang dibaca Arab kita. Gak kuat dia. Ketika anak tanya, kenapa? Antum apa yang rasakan anak melihat antum ini, di mata antum ini ada yang salah ini. Iya benar, ada yang salah. Iya, merasakan jin dalam dirinya itu, maaf, terkentut-kentut. Jadi dia menahan gitu, supaya gak keluar. Maksudnya bukan jinnya, supaya gak keluar jinnya. Supaya gak keluar durotnya itu. Dan itu kajian tafsir As-Sa'di Al-Baqarah, makanya gak pernah masuk lagi. Karena itu, tapi alhamdulillah udah dirukyah, alhamdulillah. Jadi enggak tahan. Itu kajian tafsir, ya. Apalagi Al-Baqarah. Dan apalagi kalau misalnya kita mengkaji ayat Al-Kursi. Masya Allah. Kemarin mengkaji ayat surat ayat Al-Munafik tentang orang-orang munafik dan orang kafir, itu seperti martil yang bertalu-talu kalau misalnya dirasakan oleh para syaitan. Dan mungkin di sini mungkin juga ada yang bersyaitan mungkin. Misalnya kita azankan di sekarang dengan untuk rukyah, mungkin dia bakal jangan ya, kasihan. Tapi sebaiknya harus disembuhkan ya, seperti itu disembuhkan secepatnya sebelum terlambat. Faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya itulah kebenaran dari Rabb mereka. Kemudian yang kedua, wa ammal ladzina kafaru, waw di sini atifah, waw atif. Alladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafaru, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang yang kafir, maka mereka berkata, coba di sini lihat kafaru fi'il madhi. Yaqulun fi'il mudhari'. Jadi orang-orang yang kufur sebelumnya itu mereka enggak bakal ya'lamun annal haqqu min rabbihim. Tapi kalau Allah berhidayah, ya iya. Nah, tapi mereka akan mengatakan apa? Madza aradallahu bihadza mathalah. Di sini bukankah ini madza aradallahu bihi, bukan yang pertanyaan? Ya, ini pertanyaan dari mereka. Mereka mempertanyakan, dan ketika mereka mempertanyakan ini sama dengan mereka mengejek. Ya. Apa yang Allah inginkan? Apapun di situ, kalau misalnya seseorang mempertanyakan Rabb-nya, itu orang itu sedang dalam kondisi keimanan yang lemah atau dia kufur bahkan. Ya. Ketika seseorang mempertanyakan takdir Rabb-nya dan sebagainya, itu dia dalam kondisi posisi iman yang sangat lemah dasar dan juga bisa jadi kufur kalau misalnya dia melafalkan lafal-lafal yang kufur dan dia meyakini lafal-lafal itu. Misalnya kita mempertanyakan, ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Hah? Kenapa kok penyakit ini datang ke saya? Kenapa enggak fulan? Itu kan menunjukkan tidak sabarnya dia. Jangan bertanya, kalau misalnya kita mau mengeluh kepada Allah, dan mengeluh kepada Allah itu bagus. Tetapi ketika kita mau mengeluh kepada Allah, jangan mempertanyakan apa yang Allah perbuat. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, jangan mempertanyakan. Tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan baik. Ya. Karena apa? Pertanyaan seperti itu menunjukkan keputusasaan, bahkan suudzon terhadap Allah, dan itu dosa besar dirinya. Makanya kalau misalnya ada musibah, ada penyakit dan semacamnya, jangan mempertanyakan, tapi jangan mempertanyakan Allah, tapi pertanyakanlah diri sendiri, karena mungkin musibah tersebut karena kita juga balasan untuk kita, atau ujian untuk kita, atau bahkan untuk menambah pahala kita dan sebagainya. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Ya, mereka mempertanyakan, apa sih yang Allah inginkan dengan permisalan seperti ini? Masyaallah. Nah. So, di sini berarti amanu ya'lamun. Kafaru yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nah. Kemarin ada video yang rukyah satu jari itu. Hah? Yang disiarkan di Khazanah apa di Trans TV udah lama, tapi cuplikan video. Klip-klip. Ada, saya enggak lupa siapa nama ustaznya, hafizallah, tapi ketika itu dia berdoa dengan apa namanya satu jari, kemudian doa ya, mengancam doa dengan supaya menghancurkan syaitan. Kemudian video itu ditampilkan oleh seorang ikhwan yang udah pernah kita alhamdulillah kita ruqyah di sini, tampilkan ke teman-temannya, dan teman-temannya itu di markas tahfiz. Apa yang terjadi? Ada efeknya ternyata. Teman-temannya terintimidasi. Ternyata beberapa temannya itu juga mempunyai jin yang ikut sama mereka. Gejalanya ada. Nah, itu dengan rukyah seperti itu, satu jari dan dengan video yang mungkin dibid'ahkan oleh sebagian orang. Tapi sekarang efeknya ada. Antum rukyah pakai radio Roja misalnya, bisa. Biasanya kan kalau tengah malam itu kan, kalau udah tengah malam jam 12 itu kan ngaji doang kan. Nah itu coba dengerin dengan niat rukyah, bisa gak? Bisa itu. Dengan niat rukyah tengah malam, tapi lebih baik jangan tengah malam karena sedang online mereka, jinnya itu sedang kuat. Lebih baik ketika pagi aja, atau baca sendiri aja lebih baik, baca sendiri. Tapi kadang-kadang tidak kuat. Orang itu kadang-kadang tidak kuat, yaitu ketika jinnya memang yang dikirim adalah jin yang marodah, yaitu jin yang super pembangkang. Nah itu jangan kira antum mungkin, kita mungkin bisa bilang orang itu selama bertawakal pada Allah pasti Allah akan mencabut. Iya, itu teorinya benar itu. Tetapi praktiknya sebagian orang itu dikirim setan yang luar biasa sampai dia nggak kuat. Jangan kira kesurupan itu enak, nggak enak itu kesurupan. Ada kesurupan yang setan benar-benar setan itu. Syaitonir rajim mal'un na'udzubillah minas syaitan, yang udah benar-benar mungkin levelnya enggak tahu level berapa pedesnya, bukan level berapa syaitonnya. Nah, kemudian orang misalnya baca a'udzubillah minas syaitan rajim itu udah sakit orang itu. Jadi jangan kira enak. Di ruqyah itu jangan kira enak. Itu tergantung dari kekuatan syaitonnya. Kalau syaitonnya semakin membangkang itu semakin menyakiti ininya, korban. Jadi kadang dibilang antum ini gak bisa apa ngerukyah sendiri gitu kan, dan sebagainya kan, ada yang menyalahkan seperti itu. Gak usah lah dirukyah sama orang, antum rukyah sendiri aja, bisa lah, tawakal sama Allah, tawakal antum kurang, itu enak, bicara seperti itu enak. Tapi kalau dia sendiri merasakan dikirim misalnya dengan pasukan pasukan jin yang cadas-cadas itu, nah itu luar biasa itu. Baca alhamdulillah, itu udah. Nah, pernah ketika suatu ketika ada SMS salah satu orang yang dijangkiti penyakit itu, alhamdulillah, maksudnya yang dikirim jin yang luar biasa. Setelah ini sholat asar, setelah ini dekat lagi azan asar, orang itu lagi di kantor dia. Kemudian ketika ngomong-ngomong, mas katanya, ini tangan anak udah gemeter nih ketika SMS sama WhatsApp sama antum. Ya udah, rukyah lewat WhatsApp gitu. Mau kamu apa? Gitu. Langsung tanggap dia respon. Akhirnya WhatsApp sama dia. Iya, WhatsApp sama dia. Lihat sebentar lagi azan asar. Kamu dengerin azan asar nanti, kata saya. Kamu dengerin azan asar, lihat kamu malah hancur. Nah udah gitu diintimidasi, kita intimidasi langsung kena. Akhirnya apa? Azan asar, Allahu Akbar, langsung muntah-muntah. Teman kerjanya langsung, ngapain? Hamil apa gimana? Ya? Tapi kemudian teman kerja mendengar kayak gitu, langsung diam temannya. Temannya langsung diam. Nah itu efeknya seperti itu. Nah di sini orang yang beriman kemudian mengetahui. Nah seorang ketika dia ada jin pada dirinya, dan ketika dia melakukan atau mengimani ayat-ayat dan meniatkan sesuatu untuk rukyah, kena jinnya itu. Tapi ketika orang membaca Al-Quran, di dalam dirinya ada jin misalnya, ada syaitan. Kemudian membaca Al-Quran, baca aja, baca biasa. Innallaha la yastahi yadhrib mathalan ma ba'udatan, tanpa ada penghayatan, itu enggak berefek. Makanya banyak ada bukan banyak, enggak sedikit alhamdulillah. Sedikit dari hufaz atau orang yang menghafal Al-Quran dan punya jin, bahkan punya khodam, dan dia tahu, bahkan kadang-kadang ada yang tahu, itu enggak berefek jin itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu enggak ada di sininya, tapi di sini baru. Mungkin baru sampai sini. Walaupun kajian belajar tafsir, tapi enggak diniatkan untuk memperkaya ilmu dan untuk kalbunya supaya bersih, itu enggak berefek gitu. Tetap aja setannya oke-oke aja. Kan ketika dia belajar tafsir, setannya bisa aja nongkring di tempat warung kopi atau di mana pun bisa. Apa cari korban lain? Bisa itu. Tapi kemudian kalau misalnya dia misalnya baca surat ayat kursi, misalnya ayat kursi, nah malam-malam dengan niatan rukyah, itu setan yang terkait pada dirinya, walaupun setan itu lagi ada di Semarang, langsung kesini dia kena langsung ketarik. Itu jika diniatkan untuk meruqyah, itu alam ghaibnya. Kita mungkin enggak di luar nalar, tapi itulah yang kenyataannya seperti itu. Bisa aja setan itu lagi ngapain, lagi goda-goda gelitikin perempuan di mall, kemudian tiba-tiba kita ruqyah di sini, kena di situ, ketarik habis itu ke sini ya. Bisa itu. Ya. Dengan niatan ruqyah, tapi dengan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan bukan meminta sama jin lain. Itu sama itu, meminta kepada khodam itu kan ada yang kayak gitu. Meminta sama khodam sendiri supaya menyembuhkan dia. Ini sama, hakikatnya sama aja jadinya. Kalau minta sama khodam sendiri ya. Justru kita yang diruqyah harusnya, bukan dia. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Yudhillu di sini fi'il mudhari'. Wa yahdi bihi katsira yahdi fi'il mudhari', menunjukkan sekarang lah. Baik, sekarang. Tapi di sini kantum pernah mendengar simple present tense. Nah, ini berarti simple present tense. Simple present tense dalam tenses dalam English itu diantara manfaat atau diantara kegunaannya, usage-nya adalah menunjukkan istimrar dan mudawamah, menunjukkan sesuatu yang berulang kali, atau yang kedua menunjukkan fakta. Ya enggak? Ya, iya benar. Itu simple present tense. So, English bisa menafsirkan Al-Qur'an. Ini sini. Nah, yudhillu bihi katsira wa yahdihi bihi katsira. Ada dua permasalahan di sini. Permasalahan pertama yang tadi, dengan menggunakan fi'il mudhari' ini menunjukkan apa? Menunjukkan kenyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat atau menyesatkan banyak orang dengan bihi, di sini paling panahi, dengan apa? Dengan permisalan itu. Ya. Dengan permisalan itu. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah juga memberikan hidayah dengan permisalan itu kepada banyak orang. Baik, banyak dan banyak. Bagaimana banyak dan banyak yang kontradiktif bertemu? Ya, ini anggap ini permasalahan kedua. Di sini yudhillu bihi katsira 1, yahdi bihi katsira 2. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi atau menyesatkan banyak orang dengan melalui perumpamaan itu. 1. Orang banyak. Kemudian ini juga dikatakan oleh Allah banyak memberi daya kepada orang banyak. Sekarang ketika banyak dan banyak itu kontradiktif bagaimana? Harusnya banyak kontradiktif dan sedikit. Maka harusnya ini yang lebih sedikit atau ini yang lebih banyak, ini yang sedikit gitu kan. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, dua-duanya sama-sama banyak. Kok bisa begitu? Nah, itu yang kedua, permasalahan kedua. Jawabannya adalah dengan kita melihat tanzim dan tartib, penertiban ayat atau penertiban lafal-lafal ini. Yudhillu bihi katsira didahulukan daripada yahdi bihi katsira, menunjukkan bahwasanya lebih banyak yang Allah sesatkan. Makanya dikedepankan. Ya, makanya dikedepankan. Yudhillu bihi katsira, lebih banyak daripada yang yahdi bihi katsira. Ya benar, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan permisalan itu banyak. Tetapi di sini yang lebih banyak adalah orang-orang yang sesat dengan permisalan itu. Ya. Itu jawabannya. Baik. Permasalahan ketiga dari yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Permasalahan ketiga ini berkaitan dengan firaq, golongan-golongan dalam Islam. Di antara Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya innallaha la yakhluqu dhalal walal huda. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kesesatan dan tidak menciptakan penunjukan, enggak. Jadi di sini beda antara menyesatkan dengan menunjukkan. Dengan kesesatan, di sini beda antara penyesatan dengan penunjukan, beda dengan kesesatan dengan petunjuk. Antum bedakan. Penyesatan itu perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka, berarti itu perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yahdi bi katsir, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka, itu perbuatan. Tetapi kesesatan itu makhluk. Ya. Dan ketertunjukan itu juga makhluk. Makanya Mu'tazilah mengatakan kesesatan itu bukan Allah yang menciptakan, melainkan manusia sendiri. Ketertunjukan itu juga bukan Allah yang menciptakan, manusia sendiri. Karena Mu'tazilah mayoritasnya mempunyai akidah Qadariyah. Itu udah pernah kita kasih tahu. Qadariyah, yaitu apa? Bahwasanya manusia itu menciptakan takdirnya sendiri. Maksudnya menciptakan ya kemauannya sendiri. Ya, bertentangan dengan Asy'ariyah Jabariyah. Baik, itu Mu'tazilah Qadariyah. Tapi kemudian ayat perkataan mereka dibantah oleh ayat ini. Karena mereka mengatakan bahwasanya kesesatan dan hidayah itu tidak ada, bahasa kita ini sekarang, keikutsertaan oleh Allah. Mereka itu independen manusia yang menciptakan itu semua. Maka ayat ini membantah itu. Bahwasanya di sini idlal, penyesatan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yudhillu bihi katsira. Dan ihda, pemberian hidayah, itu juga dinisbatkan kepada Allah. Maka ayat ini menjadi bantahan untuk Mu'tazilah. Dan ini Anda dapatkan dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Dan Qurtubi Asy'ari, lawan dari Mu'tazilah. Dan Asy'ari juga ada penyimpangan di dalamnya. Di antaranya terhadap ayat ini, menta'wil yudhillu bihi katsira, dita'wil oleh Asy'ariyah bahwasanya dimaksud dengan yudhillu bihi katsira adalah bahwasanya Allah menyebut mereka dolal, menyebut mereka sesat. Jadi terjemahan versi Asy'ari itu adalah yudhillu bihi katsira, terjemahan versi Asy'ari adalah dia menamakan mereka sesat, orang-orang sesat, bukan dia menyesatkan mereka. Ngerti gak bedanya? Yudhillu bihi katsira menurut versi Asy'ari bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang-orang sesat, bukan menyesatkan mereka. Kenapa? Karena akidah Asy'ariyah adalah bahwasanya Allah tidak menyesatkan manusia. Karena apa? Karena jika Allah menyesatkan manusia itu berarti sifat yang buruk. Gitu. Ya permisi kuat, maksudnya kalau secara iya juga kan? Iya juga. Tetapi tidak, kita tidak mentakwil seperti itu. Kita menisbatkan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah nisbatkan kepadanya. Yudhillu bihi katsira. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperburuk kondisi seseorang kecuali orang tersebutlah yang memulai keburukan tersebut. Maka dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fitrah bagi orang-orang musyrikin yang sekarang dan semua orang musyrikin. Fitrah awalnya sudah Allah kasih. Fitratullah. Hah? Allati fitratan nas gimana? Astagfirullahalazim. Surat Ar-Rum, surah Ar-Rum. Allati fatarannasa 'alaiha, yaitu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah fitrahkan kepada manusia di atasnya. Udah diciptakan oleh Allah fitrah, diberikan oleh Allah fitrah, agama Islam. Tapi kemudian orang musyrikin itu menjadi sesat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dan semakin menyesatkan mereka sebagai balasan atas pemulaian kesesatan mereka, kecuali jika mereka bertaubat. Nah, jadi ini itu permasalahan yang ketiga tadi. Yang ketiga. Baik. Tentang akidah tadi. Baik, kemudian wama yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik. Sekarang apa arti fasik? Fasikun kata al-fisq, dari kata al-fisq artinya keluar dari ketaatan. Dan al-fisq adalah mereka yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala untuk beriman dan beramal soleh, serta untuk meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat. Tapi sekarang, apakah mungkin seorang muslim itu fasik? Mungkin. Apakah mungkin seorang muslim itu fajir? Mungkin. Apakah mungkin seorang muslim itu munafik? Mungkin gak? Mungkin. Tapi sekarang apakah seorang mukmin itu disifati fasik juga? Enggak. Seorang mukmin disifati fasik? Enggak. Seorang mukmin disifati sebagai munafik? Enggak, malah bertentangan. Nah, berarti muslim mungkin fasik. Nah, sekarang ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, di dalamnya terkandung juga orang muslim dan orang kafir pastinya. Orang muslim ada yang fasik. Berarti mungkin enggak orang muslim Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka berkenan dengan permisalan dalam Al-Qur'an? Ya, mungkin sekali. Mungkin sekali, imma karena jahil si fasik tersebut, imma karena membangkang. Ya. Dan tidaklah Allah sesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik. Kita kan tadi fasik sudah, yaitu keumuman maksiat itu adalah kefasikan. Keumuman maksiat adalah kefasikan. Namun seseorang tidak bisa disebut fasik jika dia belum melakukan kemaksiatan sering. Maksudnya, kalau misalnya seseorang melakukan kemaksiatan sekali itu wajar kaum mukmin, seorang mukmin, dan dia tidak dilabeli sebagai fasik. Namun ketika fasik tersebut musir, yaitu yang berkali-kali dilakukan atau merasa aman dari makar Allah, maka dia disebut sebagai fasik. Nah, al-fisq itu ada asal dari kalam Arab, yaitu al-khuruj minasy-syai' atau 'anisy-syai', yaitu keluar dari sesuatu, itu fisq namanya. Kemudian dikatakan dalam Arab ada al-fuwaisiqah, artinya adalah al-fa'ra, yaitu tikus. Karena tikus termasuk binatang yang fasik. Fasik itu sama dengan khabith bisa juga. Khabith itu menjijikan, jijik ya, menjijikan. Rasulullah SAW berfirman, astagfirullah. Rasulullah SAW bersabda, khamsun fawasiku yuqtalna fil hill wal haram. Lima hewan fasik yang dibunuh, boleh dibunuh, baik dalam hill, yaitu masa bebas seperti sekarang, atau di haram, masa ihram. Karena masa ihram itu dilarang aslinya berburu dan membunuh. Al-hayyah ulo, orai, snake, ular. Al-ghurabul abqa', nah, apa arti al-ghurab? Yaitu burung gagak yang bercak-bercak. Al-fa'rah, tikus. Kemudian al-kalbul akur, anjing gila. Nah, kemudian al-hudayya, raja wali. Sekarang, apa hukumnya wajib? Ya Allah alam. Kalau misalnya diwajibkan, ketika kita melihat tikus tidak membunuh berarti dosa. Iya enggak? Iya enggak? Ketika tidak, ketika melihat tikus tidak membunuhnya berarti dosa. Sekarang al-faroh ini apakah keumuman tikus, baik tikus wera' atau tikus nyinging? Semua tikus termasuk fawasiq. Nah, tapi kalau misalnya jarbu seperti hamster, itu tikus bukan itu? Itu shibhut tikus itu, seperti tikus kan? Bukankah itu tikus? Hah? Iya itu mirip tikus itu kan? Itu tikus lidatihi atau tikus digoyirihi? Tapi kalau kita perhatikan cara makannya cara makan tikus. Ya, dan tapi baunya mungkin beda dengan tikus apalagi yang curut itu. Nah, curut itu termasuk dalam tikus bukan itu maksudnya? Termasuk. Mari boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya jarbu atau hamster itu masuk dalam tikus, berarti kita enggak boleh memeliharanya karena fasik, ya kan? Sebagaimana enggak boleh memelihara ular kayak karena fasik. Iya enggak? Boleh enggak memelihara ular? Enggak boleh karena fasik. Ya. Iya. Tapi masalah membunuhnya, nah itu tidak wajib, tidak sampai kepada wajib kecuali kalau sudah memberikan madarat. Sekarang misalnya kalau seseorang melihat di dalam di sawah itu ada ula weling misalnya. Ula weling itu yang hitam putih. Atau ada khilafiyah di antara ashabun deso. Mereka ada yang mengatakan ula weling itu kuning hitam, ada yang mengatakan kuning hitam itu ula welang. Ada ula weling kuning putih, hitam putih. Bagaimanapun itu dua-duanya sama dari bangsa kobra juga sekeluarga. Beracun, lebih beracun daripada kobra. Nah, ketika menemukan itu, jika seseorang membunuh ular itu dan dia meniatkan ibadah itu berpahala enggak? Berpahala. Karena ular itu berbahaya. Nah, sekarang ada ular namanya ular kadut atau apa ya. Hah? Ada ular air yang enggak ada manfaatnya dan enggak bermudarat sebenarnya. Atau ular-ular yang enggak berbisa, ular tali atau ular apa yang kecil-kecil dan ini. Nah, yang seperti itu justru tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Bukankah Rasulullah SAW ketika ada ular yang masuk ke dalam ini ditunggu waktunya? Nah, itu ular apa? Ular-ular kecil. Karena apa ditakutkan? Bukan dipastikan. Ditakutkan itu adalah jin. Ya enggak? Dilarang dibunuh. Ditakutkan itulah jin muslim. Kenapa? Karena di Madinah ada beberapa jin muslim. Dikasih waktu, tenggang waktu 3 hari. Kalau misalnya lebih dari 3 hari enggak hilang, maka menunjukkan dia adalah setan, ya. Berarti mungkin enggak jin muslim itu berbentuk ular? Enggak mungkin. Itu hadisnya seperti mafhumnya. Dan mungkin enggak jin kafir berbentuk ular? Lebih mungkin lagi. Jadi yang mengatakan bahwasanya lambang setan itu ular itu enggak juga. Karena ada juga jin muslim ular menampakkannya. Walaupun sebagian mengatakan bahwasanya itu adalah tasyakkul, yaitu bukan bentuk aslinya. Tapi karakternya seringkali ya kadang ada ular. Ya kita pernah bertemu dengan ular. Dari jenis ular atau dari jenis jin pernah. Tapi di dalam tubuh orang, bukan ular langsung. Nah, sekarang di antara kalau misalnya ular itu kecil dan tidak berbahaya, bahkan bermanfaat bagi petani, maka apakah juga dalam Islam dibunuh? Nah, di sini permasalahannya. Kalau kita secara zahir hadis kita melihat bahwasanya ular-ular yang dibunuh itu adalah ular-ular yang berbisa. Dan Arab itu di padang pasir. Tidak ada di sana ular yang tidak berbisa. Ya kan? Tidak ada di sana ular yang tidak berbisa. Kalaupun ada ular yang enggak berbisa, itu ular enggak no sense, apa ular yang enggak berarti besar lah bagi kehidupan manusia. Nah, ular seperti ular kobra itu di padang pasir. Ular seperti ular rattlesnake dan semacamnya, vipers, itu di padang pasir. Mereka semua berpisah. Ada yang membuat hamil gugur. Itu kalau bisanya kena orang. Ya kan? Itu yang dalam hadis seperti itu. Nah, yang seperti itu dibunuh. Bahkan harus dibunuh seperti itu. Kobra dan semacamnya. Itu seharus dibunuh. Nah, tapi kalau ular-ular cere, temannya ikan cere, ular-ular kecil yang bahkan membunuh tikus, padi, dan hama di sawah, itu biasanya dia apa di desa itu? Dipelihara, maksudnya dipelihara. Dibiarkan seperti ular tikus, kalau pernah. Ular tikus itu ada beragam macam puluhan jenis modelnya, beda-beda warna. Nah, yang seperti itu di desa itu ketika petani ketemu, itu enggak bakal dibunuh itu. Malah justru bersyukur oh masih banyak ular tikus ini. Kenapa? Karena ular tikus ini yang membunuh tikus. Mereka yang menjaga ekosistem juga. Ketika mereka dihilangkan dari tanam atau dari pematang sawah itu atau dari daerah itu, mereka akan tikus akan semakin banyak dan itu akan merusak tanaman mereka. Gitu. Jadi ada maslahatnya juga. Jadi jangan ketika udah dilihat ular, wah justru pasti berbisa dibunuh semua. Enggak semuanya. Justru mayoritas ular itu mereka takut sama manusia, sebagaimana setan. Mas takut sama manusia, kabur dari manusia. Kecuali kalau udah terlancar dan udah tersinggung, seperti kobra hitam itu mudah tersinggung gitu. Nah, ular-ular seperti itu yang berbisa seperti itu layak untuk dibunuh segera. Tapi kalau misalnya kita tahu identifikasi ini ular ini gak bisa bermanfaat, maka jangan, lebih baik. Dan dari 2500 spesies general ular itu 75% bahkan lebih tidak berbisa. Ini gambar gembira untuk antum. Nah, 75% lebih tidak berbisa, tidak berbahaya sama sekali. Bahkan sekian persen tidak bakal menggigit. Bahkan ketika antum menunjukkan fi'il amr untuk menggigit, enggak bakal dia menggigit. Enggak menggigit. Ya. Tadabur ular barusan. Oke. Dan seterusnya. Oke, itu berkaitan dengan fasiqin. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirin. Ini bacanya alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Ini bacanya gimana? Wa yaq. Bukan wa yaqta'un, wa yaqta'una. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Alladzina, oke, di sini kemudian ayat berikutnya itu dikatakan oleh sebagian ulama ayat berikutnya ini menafsirkan ayat sebelumnya. Jadi alladzina itu apa, isim mausul mabniun 'alal fath. Akhirnya kan na fathah. Baik, sekarang itu udah. Tapi dia posisinya dalam i'rab ini sebagai apa? Apakah dia marfu' atau mansub? Nah, ulama ada yang mengatakan dia marfu', ada yang mengatakan dia mansub. Kalau misalnya dia mansub, itu berarti alladzina dan kalimat serunya itu adalah sifat untuk ayat, untuk akhir ayat sebelumnya. Kalau misalnya alladzina di sini adalah marfu', maka dia adalah mubtada atau khobar. Khobar, bukan mubtada. Ini pahami baik-baik, konsentrasi. Bagi yang enggak tahu, enggak ngerti juga enggak apa-apa, konsentrasi. Atau terlihat konsentrasilah. Alladzina, ini para ulama menafsir, para ulama beda penafsiran terhadap alladzina dikarenakan i'rabnya apa? Nah, dari i'rab itu para ulama berbeda penafsiran. Alladzina ini kita ketahui alladzina isim mausul mabniun 'ala fath, ya kan? Udah itu zahirnya seperti itu. Tapi dia dalam posisi apa dalam i'rabnya? Apakah dia dalam posisi marfu' atau posisi mansub? Mansub itu fathah atau marfu' itu bukan fathah. Tadi kita ketahui pertama mansub misalnya. Sebagian ulama menafsirkan dia mansub. Kalau misalnya tafsirannya adalah mansub, maka artinya bahwasanya alladzina ini adalah dan seterusnya adalah sifat untuk mana? Sifat untuk siapa? Ilah? Hah? Iya, siapa? Yang mana? Ilal fasiqin. Oke. Ini nanti berpengaruh terhadap ini semua. Nah, jadi alladzina kalau misalnya dimansub sifat untuk fasikin. Kenapa? Karena fasikin ini posisinya mansub dengan ya. Sekarang wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengannya kecuali orang-orang fasik. Sekarang fasikin maf'ul kan? Maf'ul kan? Maf'ulun bi mansub bukan? Mansub. Nah, maka posisi fasikin ini sebagai mansub dengan adanya ya. Taib. Kemudian alladzina meneruskan alladzina di sini mensifati al-fasiqin illa wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dengan permisalan itu kecuali orang-orang fasik yang mereka dan seterusnya. Itu pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua, alladzina di sini berposisi sebagai marfu'. Kalau misalnya bisa enggak? Bisa. Kalau misalnya berposisi sebagai marfu', maka dia adalah khobar untuk mubtada mahdzuf. Istilah-istilah ini mungkin asing di sebagian antum, tapi enggak apa-apa. Jadi alladzina di sini kalau misalnya marfu', dia sebagai mubtada bukan, sebagai khobar untuk mubtada yang dihapus. Jadi apa mubtada yang dihapus? Yaitu hum. Humul ladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi humul ladzina yanquduna 'ahdallah. Hum, mereka mubtada. Tapi mahdzuf dihapus. Tinggal alladzina. Di sini bukan berarti dihapus di Al-Qur'an dulu ada kemudian dihapus, enggak. Ini takdir dalam nahwunya. Kadar dalam nahwunya. Enggak, bukan berarti dulu ada kemudian dihapus sekarang, enggak. Tapi dalam nahwunya dihapus. Mereka adalah, nah mereka ini siapa? Orang-orang fasik ya. Humul ladzina yanquduna 'ahdallah, mereka adalah orang-orang yang dan seterusnya. Oke, sekarang yanqudun. Tadi udah kita pahami alladzina di situ ada dua i'raban, ada dua i'rab. Antum jangan heran dengan ya, mungkin sebagian kita heran dengan hal seperti ini, tapi inilah. Ini yang dinamakan tafsir. Bukan, ini bukan tafsir muyasar seperti yang kita cuman mufradat kosakata, enggak, tapi kita tafsir lebih mendalam lagi. Dan kalau misalnya antum mengkaji nahu dan sharaf dan juga i'rab, hal seperti ini hal yang lazim dan bahkan harus dan bahkan wajar dan bahkan enggak bakal terlepas darinya. Dan inilah Al-Qur'an, tiap-tiap kata itu semua ada maknanya. Ya. Semua ada maknanya, semua ada isyaratnya, semua ada faedahnya, dan semua jika kita memaknai itu, mempelajari itu, semua adalah tadabbur gitu ya. Semuanya adalah tadabbur. Oke. Sekarang yanqudun artinya adalah apa di sini? Melanggar, membatalkan. Yanqudun an-naqd adalah mengurai suatu perjanjian sesudah kuat terikat. Jadi tidak ada yang namanya naqd kecuali setelah sebelumnya sudah ada keterikatan. Karena yanqudun artinya membatalkan ya. Membatalkan atau ya semacamnya. Seperti ada kitab namanya Nawaqidul Islam misalnya. Pembatal-pembatal keislaman setelah sebelumnya Islam. Ya. Jadi yanqud itu artinya membatalkan. Alladzina yanquduna 'ahdallah. 'Ahdallah artinya ahdallah apa di sini? Perjanjian. Perjanjian Allah. Yang melanggar perjanjian Allah min ba'di mitsaqihi, sesudah perjanjian itu teguh. Min ba'di mitsaq, mitsaq itu keteguhan, ya kan? Yaitu sesudah perjanjian itu ditetapkan dan dikuatkan dengan sumpah dan kesaksian atasnya. Ketika kita misalnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebenarnya ahad itu. Ahad perjanjian dan itu mitsaq, kekuatan yang dikuatkan. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, itu dia menafikan syirik dan barok terhadap syirik, yaitu melepaskan, berlepas diri dari kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyah atau uluhiyah. Nah, wa anna Muhammad Rasulullah, dia juga barok terhadap ibtida'. Nah, sehingga itu mencakup semua amalan sebenarnya. Sehingga seseorang jika tidak memahami konsekuensi itu, berarti dia tidak paham perjanjian, agreementnya nggak paham. Ya, kalau misalnya di software biasa agreement itu lisensi dan semacamnya, next, I agree to continue. Udah terus, udah install, udah selesai. Abis itu trial 7 hari nyesel, aduh, masya Allah, cari cracker nggak bisa, nggak dapat. Tapi yang ini perjanjian dari awal, kalau di skip aja gitu kan. Makanya dari awal ketika seseorang masuk Islam itu diawali dengan global akidah, jangan dengan furu akidah, misalnya Asy'ariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu jangan dikasih itu. Tapi yang umum saja rukun Islam seperti ada kitab bagus karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Cara mudah memahami Islam atau cara mudah mengenal Islam itu bagus untuk orang yang baru pertama kenal Islam atau baru pertama mau mengenal Islam. Atau yang sudah kenal Islam tapi lupa terhadap Islam kemudian mau mengenalnya lagi, itu bisa, itu kitab itu bagus. Cara mudah mengenal ada di rumah kita nih, kalau misalnya ada yang mau kita kasih gratis tapi terbatas. Ya. Ada di rumah kitabnya beberapa. Itu. Jadi la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah itu juga adalah ahad. Makanya pesantren atau pondokan itu dinamakan ma'ahad. Apa? Karena ada ikatan janji. Ma'ahad, ada ikatan janji, perjanjian dari awal, agreement. Bahwasanya apa gitu, bayar SPP sekian-sekian, itu agreement juga. Yang melanggar berarti melanggar perjanjian. Seperti di sini, walaupun di sini bukan ma'ahad, tapi ada agreement sebelumnya. Dengan beberapa syarat kitab dia kemudian bolos enggak apa-apa sekali-kali, enggak apa-apa. Tapi kemudian bolos selamanya, forever. Karena apa? Karena anti kajian kitab, berat kajian kitab itu. Nah, itu sebenarnya udah yan quduna ahad itu. Iya, benar, termasuk itu. Termasuk yaitu melanggar ahad, perjanjian. Ya kalau kita sekarang udah enggak bisa calling SMS dan sebagainya, capek kita. Ya biar urusannya dengan yang menciptakan dia. Masya Allah, serem banget. Ya oke, okay, itu ya biar mungkin ikutin streaming atau ikutin rekamannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu udah urusannya masing-masing ya. Mimba ilmi faqihi. Jadi pertama sifat orang fasik itu adalah mereka melanggar perjanjian Allah Subhanahu Wa Taala setelah apa, kuatannya, kekuatnya sudah ada apa, signature, tanda tangannya. Ya, ya seperti kemarin, udah kuat, udah paham, udah ada tanda tangannya, oke siap, terus melanggar perjanjian itu masuk ke dalam sini, masuk ke dalam sini, apalagi jika berkaitan dengan agama. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayu salah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayu salah. Dan sifat kedua yaitu mereka memotong, qata', karena bahasa Inggris juga dari kata qata', cut. Memotong, yaqta'un, dan mereka memotong ma amarallahu bi ayyusulah, yaitu yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Itu banyak, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dari ayat ini, penafsirannya. Apa yang dimaksud untuk menyambung ini? Ini diwajibkan untuk menyambung apa yang seharusnya disambung. Yang pertama ada silatul arham, teman-teman. Silatul arham. Silaturahim di sini maksudnya ya kerabat keluarga yang ada hubungan darah atau keiparan dan semacam besan dan sebagainya semacam. Nah, dalam hadis juga la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim itu menghajar. Menghajar itu mengasingkan saudaranya lebih dari 3 hari. Menghajar ini beda dengan cara menghajar, ada hajar itu kan mengasingkan, yaitu dengan maksud mengasingkan, bukan karena memang dia tidak pernah bertemu dan sebagainya, enggak. Tapi karena ada slek. Ada apa Indonesianya? Slek. Ya, metal slek. Ada apa-apa Indonesianya? Ketercicilan. Pecicilan. Kesenjangan, gesekan ya. Ketika ada digesekan dengan temannya misalnya Taufik ini dia adalah seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah versi singkatan. Nah, anak seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah versi panjang lebar. Nah, di sini kemudian ada gesekan dengan Taufik. Emang kelihatannya emang mirip ya. dengan taufik ada gesekan. Dia menyetujui bahwasanya tahlilan itu bagus. Yana juga benar tahlilan bagus, tapi caranya sekarang dia caranya tahlilan itu dengan malam-malam kemudian ada komandonya, kemudian begini begitu begitu begitu mengganggu orang semuanya. Ana enggak setuju. Nah, kemudian marahan kita. Akhirnya ana pun menghajar dia, mengasingkan dia dan enggak mau lagi ngomong sama dia. Lu gua end gitu kan. Udah enggak ada lagi kita, persahabatan kita putus dikarenakan tahlilan ini. Ya. Nah, yang seperti ini masuk dalam hadis la yajuru akhahu fa qasalah. Kecuali kalau misalnya kita udah berusaha untuk kontak dia tapi kemudian dia enggak diinin, di reject. Nah, itu permasalahan di dia sekarang. Permasalahan di dia kalau misalnya. Dan juga sebaliknya kalau misalnya dia udah ngontak anak kemudian anak reject, reject bukan karena sibuk bukan, tapi karena memang anak enggak mau lagi ngomong dia, itu masuk dalam ini. Lebih dari 3 hari masuk dalam larangan. Tapi kalau misalnya perseteruan sebelum 3 hari itu wajar kadang-kadang. Itu wajar gesekan sebelum 3 hari misalnya sama Arif Indrawan misalnya. Belum 3 hari. Dikasih waktu 2 hari kita untuk berseteru. Akhirnya ketika di hari ketiga kita kemsi-kemsi ya. Makan-makan. Gaul sekali ini. Ya. yang kedua itu ada tafsiran. Tafsiran kedua وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلَ فِي الْأَرْضِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّصَلَ. Tafsiran kedua terhadap potongan ayat ini adalah diwajibkan untuk menyambung perkataan dengan amalan, perkataan dan perbuatan. Jadi jangan cuma ngomong doang, tapi sambungkan dengan amal. Yaitu apa? Amalkan apa yang diperbuat itu. Jadi ciri-ciri orang fasik dengan dua penafsiran ini, orang fasik ciri-cirinya tidak menyambung silaturahmi. Kita anggap di sini adalah ikhtilaf, ya ikhtilaf, tapi ikhtilaf tanawu, ikhtilaf variatif dan kesemuanya insya Allah benar. Jadi global ini. Nah, di sini yang pertama ciri-ciri orang fasik tadi sudah, dia melanggar perjanjian. Baik perjanjian khusus terhadap Allah berkaitan dengan agama atau perjanjian umum dalam muamalah. Masuk semua itu. Itu masuk dalam kefasikan. Baik. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua juga ada anak pinaknya. Yang pertama tadi silaturahmi, yaitu orang yang memutus tali silaturahim atau silaturahmi dulunya sahih. Itu apa namanya? Dia termasuk atau bukan, belum tentu menjadi fasik begitu saja, tetapi itu adalah perbuatan fasik. Kemudian cabang yang kedua dari khilafiyah ini yaitu seseorang yang berucap kebaikan tapi tidak melakukannya, itu juga termasuk kefasikan. Yaitu meninggalkan penyambungan antara lisan dengan perbuatan anggota tubuh. Kemudian ada juga penafsiran yang ketiga, yaitu penyambungan mempercayai seluruh nabi. Dan ini kalau dengan sini berarti apa? Ke Yahudi dan Nasrani. Yaitu penafsiran yang ketiga, wa ya'muruna wa yaqta'una ma amara Allah bihi wa yusul. Itu artinya yang ketiga tafsiran ketiga adalah mereka itu orang-orang fasik. Mereka memutus kepercayaan terhadap sebagian nabi dan mempercayai sebagian nabi. Yang ketika mereka mengingkari sebagian nabi itu sama saja mengingkari seluruh nabi. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini berarti untuk orang-orang kafir kok yang ini, yang ketiga tafsiran ketiga. Dan untuk orang Yahudi, karena Yahudi walaupun mereka tahu bahwa itu Nabi Muhammad SAW, mereka menghentikan kepercayaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Walaupun sebelumnya mereka menunggu-nunggu. Nah, tapi karena ta'asub itu. Nah, jadi yang ketiga seperti itu. Termasuk juga fasik. Jadi keumuman orang kufar semuanya tanpa kecuali adalah fasik. Fasik kecuali anak-anak mereka yang masih berada dalam fitrah. Itu tidak kita mutlakan fasik. Tapi semua keumuman orang-orang kafir fasik dan najis. Akidahnya. Dan fasik juga fasik dari segi akidahnya, dari segi muamalah dan akidahnya. Adapun dari segi fisiknya masing-masing mau najis atau enggak, ya mereka apa namanya? Bersih atau enggak, mandi atau enggak, itu urusan fisik itu, ya. Fisik fasik. Berarti fisika ilmu apa itu? Enggak, jangan tersinggung yang fisika. Kemudian ada juga tafsiran bahwasanya maksud dari wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusol itu adalah orang yang tidak menjalani ibadah atau syariat Allah. Maka segala bentuk, semua bentuk maksiat itu kefasikan. Tetapi tidak semua orang yang bermaksiat itu disebut fasik, enggak mesti. Karena setiap orang pasti ada sisi kemaksiatannya. Kullu bani Adam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu mereka khata, sering bersalah. Maka kalau misalnya setiap orang yang berbuat kefasikan disebut fasik, maka semua orang menjadi fasik tanpa kecuali. Ya enggak? Iya. Yeah. Dan itu teori yang salah. Itu teori yang salah. Bahkan orang yang berbuat bid'ah sekalipun itu tidak serta-merta langsung dicap sebagai ahli bid'ah. Walaupun dia berbuat bid'ah, benar. Tapi mungkin ada hal yang menyebabkan dia berbuat bid'ah yang membuat kita harus memberi uzur dan kita mengajarinya. Misalnya karena jahil, atau karena terpaksa, atau karena darurat membutuhkan sesuatu sehingga dia terpaksa berbuat seperti itu. Itu ada faktor-faktornya. Tetapi ketika seseorang sudah diperingatkan misalnya, tapi dia tetap membangkang, maka mungkin lebih layak disebut ahli bid'ah. Atau dia terus melakukannya padahal sudah dikasih tahu, maka layak untuk disebut ahli bid'ah. Tapi lebih baik sebelum kita mencap seperti itu, lebih baik kita meneliti terlebih dahulu daripada kita mencap individu seperti itu. Jadi yang keempat ini tafsiran yang umum untuk setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berarti maksudnya ma amarallahu bihi ayyusol itu adalah apa yang Allah perintahkan dari seluruh macam ibadah. Nah, maksudnya di sini ibadah yang wajib. Karena apa? Karena kalau meninggalkan ibadah yang sunnah itu tidak mesti fasik, enggak. Orang enggak puasa Senin Kamis. Barang siapa yang enggak puasa Senin Kamis berarti fasik. Itu salah itu justru. Berarti yang dimaksud di sini wa ya'muruna amarallahu bihi ayyusul amarallahu bihi amar, perintah mutlak. Berarti yang wajib saja. Kemudian karakter ketiga wa yufsiduna fil ard. Dan mereka memperbuat kerusakan di muka bumi. Ini dengan cara yang penafsiran paling masyhur adalah ya'buduna ghairallah, yaitu menyembah selain Allah atau berbuat syirik. Namun dalam keumumannya maksud dari yufsiduna fil ard itu adalah berbuat kemaksiatan secara umum. Ya, mana maksiat itu adalah maksiat yang kubra, ada maksiat yang sughra. Tapi semua maksiat itu kubra sebenarnya. Ada maksiat yang besar, dosa besar ada kan? Ya, dosa kecil juga ada. Maka maksiat yang sughra itu dosa kecil, maksiat yang kubra itu dosa besar. Nah, di antara maksiat kubra itu ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Nah, itu semua adalah ifsad. Orang melakukan maksiat itu adalah suatu pengrusakan. Nah, kerusakan mana yang lebih parah? Kerusakan maknawi atau kerusakan materi? Kerusakan maknawi. Kenapa? Karena kita mendahului rukun Islam dengan syahadat maknawi dan juga seterusnya, akidah dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya seorang mengajarkan misalnya ajaran sesat dengan seorang mengajarkan membuat pistol, itu mana yang lebih parah, lebih besar kerusakan? Ia mengajarkan itu sesuatu yang sesat. Karena orang mengajarkan membuat rakitan pistol atau bom dan sebagainya, itu belum tentu bom itu akan digunakan untuk keburukan, gak mesti kan. Tapi kalau misalnya diajarkan ajaran sesat itu pasti, walaupun dia gak berniat untuk menyesatkan orang, tetap aja bakal sesat dan menyesatkan. Iya gak? Begitu. Ya seperti itu. Oke. Ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang khasirun, yang rugi. Al-khasir itu kata Imam Al-Qurtubi, alladzina qasa nafsahu hadzaha minal falahi wal fawz, yaitu yang mengurangi untuk dirinya nasib atau bagian dari keberuntungan atau kemenangan. Itu orang-orang yang rugi. Nah, itu orang-orang yang rugi. Jadi berarti karakter untuk fasik itu ada tiga. Itu karakternya selama hidup. Mereka melakukan seperti itu. mereka melanggar perjanjian, mereka tidak menjalani perintah Allah, kemudian mereka juga berbuat kerusakan. Itu rusak sekali ya. Perjanjian dilanggar, enggak taat, kemudian ngerusak. Demo, orang-orang demo itu biasanya. Ya enggak? Perjanjian bahwasanya kuliah dimulai jam sekian, harus masuk kelas. Taunya apa? Enggak kuliah, demo. Oh, demo kan? Berarti melanggar kan? Melanggar peraturan kampus bagi mahasiswa atau yang kantor misalnya. Bolos kuliah, melanggar peraturan. Kemudian perintah Allah ya, untuk ya perintah Allah untuk berdamai dan banyak sekali hal-hal di antaranya enggak sholat juga semuanya. Walaupun sholat berjamaah dan kemudian mensolati apa? Kemarin ada berita mensolati siapa ya? Apa yang disolati kemarin? Sholat mayit itu. Ada berita apa? Antum enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa. Nah, kemudian mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi, membakar ban, ya enggak? Membakar ini, membakar itu, merusak ini, membuat kemacetan dan sebagainya. Itu karakternya udah tiga itu pas itu. Klop itu. Nah, endingnya apa? Ulaika humul khasirun. Rugi sebenarnya. Rugi tenaga, rugi fulus. Enggak rugi fulus karena dibayar biasanya. Iya, dan mereka mau kayak gitu karena dibayar biasanya. Ada provokatornya. Ada generatornya, ada motornya. Ada donatornya. Ada semuanya itu. Jadi rata-rata yang demo itu boneka. Boneka kepentingan tertentu dan boneka nafsunya, emosinya. Baik, itu walaupun di sini ayat ini enggak berbicara tentang mereka, tapi karakter mereka juga masuk dalam ini. Karakter mereka juga masuk di dalam ini, wallahu a'lam. Lebih baik kita istirahat saja, antum bisa membaca sendiri tafsiran ini dalam tafsir Al-Aisar insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.